Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalala wa kullal dhalalatin finnar. Kita sampai halaman 21 ya, bait yang ke-11. Bait yang ke-11. Qala Asy-Syaikh hafizahullahu taala, wa hadhihi urzuzatun mahwiyah fiha min al-qawaidi al-fiqhiyah jama'tuha min qawli ahli al-ilmi wa syarhihim min nathrin aw min nadhmin sahaltuha li talibi al-qawaidi ta'ti ma'al ijazi bil awabidi wa hadhihi. Dan ini maksudnya adalah qasidah wa hadhihi. Dan ini adalah qasidah, nazm, mangduma, urzuzah. Urzuzah itu jenis dari syair. Jenis dari syair. Jadi syair itu banyak macamnya. Di antara macamnya adalah macam urzuzah. Urzuzah ini sebagaimana kemarin kita jelaskan, syair itu memiliki banyak qawaid. Urzuza itu adalah ikut wazan mustaf'alan. Tapi enggak usah diterangkan lah, syair itu susah. Ya. Intinya urzuza itu adalah qasidah, bagian daripada ilmu syair. Bagian daripada ilmu syair. Dan urzuza ini adalah sering dipakai oleh para ulama ketika mereka membuat mangduma. Lihat mangduma Syekh Ibnu Utsaimin itu juga pakai gaya urzuza. Mangduma Syekh Sa'di itu adalah juga memakai kaidah atau kaidah urzuza ini. Kesimpulannya, biar enggak terlalu repot ya, karena ini kaidah dari ilmu syair. Naam, qaidah. Dan ilmu syair bagian dari ilmu bahasa ya. Jadi ilmu bahasa itu ada 9 atau 10. Di antaranya adalah ilmu syair. Jadi bukan hanya ilmu nahwu sorob. Ya, ilmu sorob baru bisa, nahwu belum bisa. Mau bisa yang lain gimana? Nah, kesimpulannya adalah inilah qasidah urzuzah. Bentuknya dari qaidah urzuziyah. Kaidah dari urzuziyah. Mahwiyah, mana mahwiyah? Tersusun, terkumpul. Jadi kaidah ini tersusun, nam qasidah ini tersusun dari gaya model urzuziyah. Model dari urzuziyah. Apa itu urzuziyah? Gaya dan model dari ilmu syair. Fiha, di dalam qaidah, di dalam qasidah ini, fiha, di dalam qasidah ini, di dalam nazm ini terdapat minal qawaidi al-fiqhiyah. Min litabi'id, sebagian dari qawaid-qawaid fiqhiyah. Jadi mangduma atau qasidah yang ditulis oleh beliau ini terdapat sebagian ya, terdapat sebagian qawaid-qawaid fiqhiyah, bukan keseluruhan, bukan semua qawaid fiqhiyah. Beliau hanya menyebutkan sebagian dari qawaid-qawaid fiqhiyah. Loh, kok antum tahu itu adalah sebagian? Karena beliau mendatangkan minal qawaidi al-fiqhiyah, min litab'id, sebagian dari qaidah-qaidah fiqhiyah. Semalam sudah dijelaskan apa qaidah. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ghairuhu masail-masail fiqhiyah dibangun di atas apa? Qawaid fiqhiyah. Jadi ma yubna alaihi ghairuhu. Ma huwa ghairuhu masail-masail fiqhiyah dibangun di atasnya apa? Qawaid-qawaid fiqhiyah. Kemudian seterusnya. Jadi fakro ini bisa dipahami ya. Apa itu urjuzah, urzuziyah atau urzuzah? Bagian model dari ilmu syair, gaya syair. Di syair itu memiliki banyak gaya, kayak pantun. Pantun kan juga banyak gayanya. Ada qawaid-qawaidnya. Lah di antara gaya model adalah model urzuzah. Nah, qaidah ini, qasidah ini berbentuk apa? Berisi apa? Berisi qawaid-qawaid fiqhiyah. Jama'tuha, saya mengumpulkan ha qawaid-qawaid fiqhiyah. Ha kembali kepada qawaid-qawaid fiqhiyah. Jama'tuha, saya mengumpulkan qawaid-qawaid fiqhiyah min qawli ahlul ilmi, dari perkataan ahlul ilmi. Wa syarhihim, dan sarannya mereka. Min nathrin au min nazmin. Apa perbedaan nathr dan apa perbedaan nazm? Sudah dijelaskan tadi kemarin. Anta Nah, qawaid syi'riyahnya. Kalau nazm ada qawaid-qawaidnya. Siapa yang bisa nas, bisa ngerti definisi nazm secara pas? Antum bisa datangkan? Anta itu siapa namanya? Siapa itu? Akhila, itu loh. Depannya antum. Antum bisa mendatangkan definisi nazm? Nah, siapa ingat? Antum ingat? Ya? Kaidah-kaidah apa? Syariah ya. Nah, antum perhatikan di sini. Jama'tuha, saya mengumpulkan qawaid-qawaid tadi. Ha kembali kepada qawaid ya. Ha kembali kepada qawaid. Jadi perhatikan yang punya buku ya. Kalau ini, kalau kita menerjemahkan sebuah buku, tolong diperhatikan dhamirnya ya. Kembali kemana? Karena ini penting dalam memahami. Dan ini butuh latihan, gak bisa langsung dadakan. Butuh latihan istimroriyah untuk mengetahui dhamir kembali kemana, dhamir kembali kemana. Jama'tuha, saya mengumpulkannya. Ha kembali kepada qawaid-qawaid fiqhiyah. Mengumpulkan dari mana? Min qawli ahlil ilmi, dari perkataannya ahlil ilmi. Wa syarhihim, dan syarah mereka, baik itu berbentuk nathrin au min nazmin, baik dari nathr atau dari nazm. Dan di sini ikhwan barakallahu fikum, pentingnya ada dua poin di sini. Dan ana sebutkan di syarah itu kan, keutamaan seorang talibu ilmin itu membaca, mengkaji, mentelaah, membahas. Itu penting. Dan ana ingat kalam syekhuna rahimahullahu taala, beliau mengatakan di waktu itu di Daras Maghrib, beliau mengatakan, ana kama tarawna, sebagaimana yang kalian lihat bagi pada diri saya, itu semua adalah bifadlillah, Thumma kemudian bistiqra'i wa tatabbu'i wa bahti. Itu dengan cara banyak membaca, banyak membahas, dan banyak meneliti. Itulah yang bisa sampainya seseorang itu menjadi seorang alim. Itu dengan banyak membaca. Kalau kasratu syuyukh, banyak guru, tapi tidak didasari dengan banyak membaca, sama aja. Karena al-ilmu bukan dengan banyaknya riklatok, kemudian dia enggak membaca dan enggak istiqra. Aham musyai adalah istiqra. Membaca, membahas, dan seterusnya. Antum lihat para mustafidun di Yaman. Kenapa mereka jadi mustafidun dan menjadi orang-orang yang terdepan dari murid-muridnya Syekhina rahmatullah alaih? Mereka adalah dengan cara membahas. Dengan cara membahas. Dulu yang namanya Ustadz Yasin, tak ada kata Syekhuna, enggak tahu beliau itu siapa. Tapi beliau adalah di maktabah membahas, menulis. Walaupun gurunya satu, Syekh Mukbil kan. Tapi beliau banyak membaca, banyak membahas. Sehingga Allah mudahkan menjadilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengan ilmunya. Dan masih banyak contoh-contoh. Aham syai' seorang memiliki pondasi ilmu, qawaid wal usul, dasar dan seterusnya. Ijlis waqra. Duduk dan belajar dan membaca. Dan kalau bisa ditulis. Itu adalah mengikat ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Hadisnya Hasan Al-Ghairi, dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Taqyidul Kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Walaupun tulisan itu enggak mutabar tarola, tapi itu belajar menulis. Ya, belajar menulis. Tarola dianggap orang enggak mutabar, enggak ada masalah. Yang penting ilmu itu diikat dengan tulisan, dan itu mau metarosah, mengikat di otak Anda, di maklumat Anda. Nah, beda dengan orang yang sana sini pergi, kemudian tidak membaca, tapi enggak tertulis, ya maklumat akan hilang. Maklumat itu akan hilang. Dan ini beliau lihat, beliau istiqra membaca, lalu beliau kumpulkan dan beliau tulis. Beliau kumpulkan dan beliau tulis. Ini faedah yang kita bisa ambil, keutamaan, anjuran, dorongan seorang thalibu ilmin untuk membaca, mengistiqra, membahas, kemudian ditulis. Yang kedua, berhentikan di sini, seseorang yang mendapatkan sebuah ilmu, nisbahkan kepada ahlinya. Nisbahkan kepada Anda mendapatkannya. Idzan qaida ini, karena beliau mendapatkan dari hasil membaca, ya kan, dari kalamnya ahli ilm, beliau nisbahkan kepada ahli ilm. Bukan dinisbahkan kepada dirinya. Anda kalau mendapatkan faedah, misal contoh dari Ustadz Fulan, atau dari kitab Fulan, maka nisbahkan kepadanya. Jangan Anda koyok-koyoknya, kayak-kayaknya, ahada min indik, dari sisi kamu. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubai zurin. Seseorang yang merasa kenyang dengan apa-apa yang tidak dia diberi, artinya itu bukan hasil kamu, tapi seakan-akan kamu kesankan itu dari kamu. Itu semisal orang yang memakai dua baju kebohongan, ya, seperti orang yang memakai dua baju kebohongan. Berarti kan abbarun nabiyyu alaihi salatu wasalam seperti memakai dua baju. Bukan dikatakan dua pembohong, orang yang berbohong lah, diibaratkan memakai dua baju. Berarti dia itu memikul kayak baju yang kita pakai kan, senantiasa bersama kita kan. Berarti itu lebih dalam celaannya. Berarti benar-benar pembohong, dan itu sudah menjadi tabiatnya dia. Makanya dikatakan Nabi, seperti dua orang, seperti dia memakai dua helai pakaian. Memakai, berarti senantiasa menjadi tabiatnya dia. Ancaman berat itu. Dan ini berarti kan, ikhwan, wa min tawadhu, dan termasuk tawadhu'nya thalibul ilmin, menisbahkan sesuatu yang dia ambil dari orang-orangnya, dari orang-orangnya. Dan Syekh di sini penulis, masya Allah, beliau kumpulkan dari ahli ilm, kemudian nisbahkan kepada ahlinya, kepada ahlinya. Sampai Khatib al-Baghdadi mengatakan apa? Wakadha yajibu alal muta'allim al-i'tirafu bifadlil faqihi wal iqraru bi anna al ilma min jiyatihi iktasabahu wa anhu akhadahu. Begitu pula wajib alal muta'allimi, bagi seorang pelajar, al-i'tirafu, mengakui bifadlil faqihi, dengan keutamaan seorang faqih. Akuilah memang itu dari dia, keutamaan beliau, masya Allah, akui. Kemudian setelah itu wal iqrar, mengakui bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu min jihatihi, dari arah dia, iktasabahu, yang dia bisa hasilkan dari dia, wa annu akhadha, dari dia mengambilnya. Dan ini masya Allah ya, harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya sahal tuha, lihat sahal tuha itu termasuk upaya dia, jerih payah dia, sudah mengumpulkan, sudah membaca, mengumpulkan, menulis. Tujuannya apa? Tujuannya sahal tuha, saya memudahkan penulisan kaidah-kaidah ini. Li talibi al-qawaidi, bagi pencari ilmu qawaid. Bagi yang enggak mencari ya, ya enggak merasa dimudahkan kan? Bagi yang enggak mencari ya enggak merasa dimudahkan. Bagi yang mencari qawaid, ingin belajar qawaid, dia akan merasa dimudahkan oleh beliau. Dan ini termasuk jerih payah beliau, masya Allah. Hal jerih payah beliau meluangkan waktunya, meluangkan hari-harinya untuk kita, untuk talibu qawaid, pencari qaidah-qaidah. Lihat ta'ti ma'al ijazi bil awabidi. Berarti kan ta'ti qaidah ini datang. Ta'ti qaidah ini datang ma'al ijaz, bentuknya apa ijaz? Ringkas. Ringkas itu adalah maknanya adalah asalnya banyak. Asalnya itu banyak, tawil pembahasannya, panjang pembahasannya, beliau ringkas dengan lafaz yang singkat dan tidak mengurangi makna yang ada, tidak mengurangi makna yang ada. Dan itu susah. Itu susah. Jadi merangkum dari sekian buku yang ada, sekian akwal yang ada, kemudian beliau ringkas. Dan meringkasnya ini tidak merubah makna yang ada. Itu pun dengan ibarat ungkapan yang sedikit, ungkapan yang ringkas, dan maknanya mudah dipahami. Itulah makna al-ijaz. Itulah makna al-ijaz. Bil awabidi tidak jauh di akalnya para pemula. Tidak jauh di akalnya para pemula. Maksudnya pemula akan bisa memahaminya. Pemula akan bisa memahaminya. Itu mana al-awabid. Itu mana al-awab. Pemula, pemula insya Allah akan paham. Naam, dengan kaidah-kaidah ini, dengan bahasa beliau yang ringkas dan enak dipahami, hal ini akan mudah dipahami oleh para pemula. Sebagaimana pelajaran kita di awal Pak ya, bahwasanya kaidah itu gak butuh hafalan, orang tua pun bisa masuk. Ya kan, yang penting butuh pemahaman. Fakhris ala fahmika lil qawaidi. Di sini kata beliau Syekh Sa'di, faham fakhris ala fahmika. Fahmika. Mayakul fakhris ala hifzika. La, tapi ala fahmika lil qawaidi. Yang butuh pemahaman di sini. Butuh pemahaman. Tinggal kita aja mau semangat apa enggak. Itu saja. Kalau kita belajar enggak semangat, ya sama aja loh. Enggak akan ilmu datang kepada kita. Ya, butuh semangat, butuh sungguh-sungguh dari diri kita. Kemudian setelah itu berarti kan kita sekarang akan belajar definisi qawaid fiqhiyah. Kemudian kita akan juga belajar sebentar lagi apa perbedaan qaidah usul dan apa perbedaan usul fiqih dan apa perbedaan dhabit. Jadi kita punya 3 poin di sini, tolong diperhatikan. Ada yang namanya qawaid fiqhiyah, ada yang namanya qawaidul usul, dan ada yang namanya dhabit. Dhabit dari 3 ini apa perbedaannya? Ini kita akan bahas insyaallah. Tapi yang terpenting dulu kita belajar dulu apa itu qaidah fiqhiyah. Apa itu qaidah fiqhiyah? Qala musannifu hafizahullahu taala tu'arraful qaidatul fiqhiyatu bi'annaha qadhiyatun kulliyatun jami'atun masaila far'iyyah ka'innama a'maluna binniyah. Tu'arrafu didefinisikan. Tu'arraf itu didefinisikan. Syaratnya anak akan baca kalau pas masalah pentingnya. Pas masalah penting anak akan baca. Itu katanya panitia lo ya. Tu'arrafu didefinisikan. Al-qaidah al-fiqhiyah. Qaidah fiqhiyah. Qaidah fiqhiyah itu apa sih? Apa sih qaidah fiqhiyah? Apakah qaidah fiqh berupa jeruk, godok, telok atau apa katanya? Bi'annaha bahwasanya qaidah fiqhiyah itu adalah qadhiyatun kulliyah. Qadhiyatun kulliyah. Ana akan terangkan dulu, pahami dulu. Kaidah fiqhiyah itu berupa kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Kaidah-kaidah umum yang menyeluruh. Paham ini? Kaidah ini mengumpulkan banyak masail-masail fiqhiyah. Jadi kaidah fiqhiyah itu antum harus pahami 2 poin. Poin pertama, dia adalah bersifat kaidah-kaidah umum yang menyeluruh. Menyeluruh ya. Kaidah-kaidah umum yang menyeluruh. Poin yang kedua, kaidah ini mencakup banyak masail. Banyak masalah-masalah. Abwabul fiqhiyah tercakup dalam kaidah ini. Tercakup dalam kaidah ini. Contoh sekarang ana contohkan innamal a'malu binniyat. Ini kaidah. Amal tergantung dengan niatnya. Kaidah ini kita katakan apa? Kaidah kulliyah, kaidah yang bersifat umum. Seluruh masail-masail fiqhiyah masuk di dalamnya. Babu taharah membutuhkan niat. Babu as-shaum, salat, zakat, ahkam fiqhiyah itu masuk dalam kaidah ini. Masuk dalam kaidah ini. Penulis penyarah mendefinisikan kaidah dengan kulliyah, umum rata semuanya. Definisi ini juga ada yang mengkritik. Apa kritikannya? Kok antum katakan kaidah itu adalah kuliah menyeluruh? Padahal terkadang ada kaidah terus diperkecualikan. Ada kaidah terus diperkecualikan. Berarti ini bukan kaidah yang menyeluruh dong. Terus apa? Dia akan definisikan kaidah aghlabiyah, kaidah mayoritas, bukan menyeluruh. Kenapa kok dikatakan menyeluruh? Karena mamin qaidatin, tidaklah dari qaidah kecuali terkadang keluar dari qaidah. Seharusnya masuk qaidah ini dia keluar, diperkecualikan. Berarti kalau begitu bukan dikatakan qaidah kuliah, tapi qaidah aghlabiyah. Jelas? Lu kenapa kok dikatakan aghlabiyah? Yo iyalah, Kalau antum katakan kuliah akan terbantah dengan kenyataan. Kenapa kenyataannya? Mamin kaidatin. Kecuali ada pengecualian. Kecuali ada pengecualian. Makna kaidah antum, makna definisi antum, berarti menyeluruh semuanya, enggak ada yang dikecualikan. Faham ya? Berarti kalau begitu keadaannya ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang memahami kaidah itu adalah kaidah kuliah, kaidah yang menyeluruh, rata semuanya masuk. Ada yang memahami kaidah aghlabiyah, kaidah yang bersifat mayoritas. Jadi kaidah ini enggak paten, tapi mayoritas tok. Jelas ya? Di antara dua pendapat ini insya Allah tidak terlalu bermasalah. Sebab apa? Karena bagi yang mengatakan kaidah kuliah, kaidah yang menyeluruh, itu mereka sendiri sudah mengeluarkan kecuali. Jadi kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, maka itu dikatakan masuk dalam kaidah kuliah. Berarti orang yang mendefinisikan kaidah kuliah itu sudah mengeluarkan apa-apa yang keluar darinya. Karena ini sudah enggak termasuk syarat-syarat kaidah kan gitu. Udah dikeluarkan oleh dia sendiri. Nah, bagi yang mengatakan kaidah itu aghlabiyah, itu sudah melihat apa-apa yang akan keluar. Apa-apa yang akan keluar. Makanya dia bilang kaidah aghlabiyah. Kaidah yang bersifat mayoritas. Ana ulang lagi ya. Definisi kaidah, naam, ada dua definisi. Ada yang bilang apa? Kuliah. Ada yang bilang aghlabiyah. Bagi yang mengatakan kaidah itu kuliah menyeluruh, dia sudah wanti-wanti, sudah pasang kuda-kuda, mengeluar apa namanya? Maksudnya kuliah itu yang terpenuhi syarat-syaratnya dan enggak ada penghalang-penghalangnya. Bagi yang mengatakan kaidah itu aghlabiyah, maka dia sudah memposisikan ini pasti ada yang keluar. Karena dia tidak melihat syurut dan mawani'nya, pasti ini ada yang keluar. Maka dia akan ikat dengan aghlabiyah. Jelas? Jadi insya Allah tidak ada masalah. Antum mau definisikan aghlabiyah kek, antum definisikan apa? Kuliah, tidak ada masalah. Kemudian, kenapa kaidah ini harus syamilah li jamil abwab, mencakup kepada semua abwab? Bedakan dengan dhabit. Kalau dhabit itu kaidah hanya satu bab. Kayak bab tayamum tok. Itu namanya dhabit. Kalau dhabit itu satu bab. Satu bab ada kaidahnya. Itu namanya dhabit. Itu namanya dhabit. Kalau kaidah fikihlah semua abwab masuk di situ. Semua abwab masuk di situ. Masuk di situ. Bedakan kalau dhabit hanya satu bab tok. Satu bab tok. Tapi kalau kaidah semua abwab. Semua abwab. Tak ulang lagi, perhatikan. Tu'arraful qaidatul fiqhiyah. Didefinisikan kaidah fiqhiyah. Bi'annaha bahwasanya kaidah fiqhiyah adalah qadhiyatun. Qadhiyah, suatu masalah, suatu perkara. Ya, qadhiyah itu suatu perkara yang ada kemungkinan dusta dan enggak dusta, itu suatu perkara. Perkara kuliyah. Kaidah kuliyah. Apa kuliyah? Menyeluruh. Semua person-personnya akan dimasukkan di situ. Itu namanya kuliah menyeluruh. Kaidah yang menyeluruh. Jami'atun. Kaidah ini mengumpulkan masailah far'iyah. Masalah-masalah cabang. Berarti kan kita punya kaidah dan kita punya far'iyah. Cabang ya, namanya cabang. Cabang itu apa? Masalah fiqhiyah. Kalau kaidahnya kan pondasinya. Dan kaidah fiqhiyah itu mencakup masalah-masalah cabang. Masalah-masalah fiqhiyah, masalah-masalah cabang itu tercakup dalam kaidah fiqhiyah. Ta innama a'maluna binniyah. Semisal kaidah sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Amal tergantung dengan niat. Ini kaidah. Amal itu tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya amalan itu harus ada niatnya. Amalan apa saja itu harus ada niat. Ini kan kaidah mencakup banyak hal. Antum mentalak gak ada niatnya kan gak ada, gak sah. Antum menikah gak ada niatnya gak sah. Dan banyak ya, banyak. Hal-hal, semua keadaan, semua perkara itu tertuju pada innamal amalu binniyah. Amal itu adalah harus ada niatnya, harus ada niatnya. Selanjutnya, tufarikul usula. Kaidah itu tufariku al usula, berbeda dengan kaidul usul. Kaidah itu tufariku, berbeda dengan al usula, ai kaidah usul. Ingat ya, kaidah usul adalah nama lain usul fiqh. Kaidul usul nama lain adalah apa? Kaidul usul fiqh. Kaidul usul nama lain daripada usulul fiqh. Idzan qawaidul fiqhiyah tufariqul usula, berbeda dengan usul, menyelisih usul. Fi asya, dalam banyak hal. Sekarang mulai mahwa perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan qaidah usul. Kami selisih misal ma fiha, apa-apa yang ada fiha. Fiha kembali ke mana? Pada qawaid fiqhiyah. Fiha kembali kepada qawaid fiqhiyah. Min istisna, dari pengecualian. Min istisna, dari pengecualian. Berarti ingat, kalau usul fiqih enggak ada pengecualian. Enggak ada pengecualian. Mutqaridah paten tok. Misal contoh ya, asal perintah itu berfaedah wajib, kecuali ada pemaling. Itu kaidah usul. Asal perintah dari Allah dan Rasulnya itu berfaedah wajib kecuali ada pemaling. Jelas, kaidah ini paten, lancar kayak tol. Yang ngantuk kayak tol. Jadi enggak ada pengecualian. Itu kaidah usul. Ma antum dapatkan apa saja perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, dan itu fi'il amr, dan itu bimakna amr, itu kaidah asalnya berfaedah apa? Wajib, kecuali ada pemaling. Misal contoh apa? Samillaha wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik, min hadis Abdullah bin Amr ya Amr bin Salimah radiyallahu ta'ala anhu. Sammilah, bacalah bismillah. Waqul biyamik, makanlah dengan tangan kanan. Ini menunjukkan apa? Fi'il amr di sini, sammilah, bacalah bismillah. Dan makanlah dengan tangan kanan. Maka secara kaidah usul fiqih, makan dengan tangan kanan berfaedah wajib. Membaca bismillah berfaedah wajib. Dari mana? Dari ini, sammilah, bacalah bismillah, fi'il amr di situ. Dan kaidah usul fiqihnya, itu berfaedah wajib kecuali ada pemaling. Mana yang memalingkan itu berfaedah sunnah? Mana yang memalingkan itu berfaedah mubah? Enggak ada pemaling. Kalau enggak ada pemaling berarti hukumnya wajib. Nah, itu usul fikih. Berbeda dengan kaidah fikih. Kalau kaidah fikih itu ada aja yang dikecualikan. Ada saja yang dikecualikan. Ada saja yang dikecualikan. Nah, misal contoh yang dikecualikan tadi, innamal a'malu binniyah. Ini kan kaidah kan? Kaidah. Ternyata kaidah ini apa? Ada yang dikecualikan. Kayak apa? Kayak nikah. Apa lagi? Nikah. Kemudian apa? Talak. Ya. Kemudian rujuk. Nikah, rujuk, talak, ini gak butuh niat. Kata antum main-main menikahkan, itu jadi. Jadi kata Rasul alaihi salatu wasalam, salasun jaddahunna jaddun wazluna jaddun. Tiga perkara, sungguhannya adalah sungguhan, guyonannya adalah sungguhan. Satu talak, dua nikah, tiga rujuk. Nah, ini kan keluar dari kaidah kan? Apa kaidahnya? Innamal amalu binniyatu. Anak kan enggak niat menikahkan. Anak kan burung. Lah, secara kaidah innamal amalu binniyat enggak jadi itu nikah. Enggak jadi itu nikah. Secara kaidah kan begitu. Karena innamal amalu binniyat, enggak jadi nikah. Lah, lihat ini kaidah dikecualikan. Ada pengecualiannya. Tiga ini dikecualikan. Tiga ini dikecualikan. Jelas ya? Jadi kalau ada kata ada si A, guyonan, antum ganteng ya gitu kan. Kalau ganteng, antum punya anak perempuan, monggo dinikahkan, aku siap. Oh yo yo mis, yo mis. Sudah selesai kan? Berarti kan sudah menikahkan kan dia kan? Iya kan? Iya, sudah nikahkan. Ujuk-ujuk si teman ini datang malam-malam. Loh mana istri saya? Loh, kok cari istri saya gimana? Loh, antum kan sudah nikahkan anakmu tadi. Loh, anak kan guru aja, guyon aja. Gak bisa. Dia benar innamal amalu binniat. Amalan tergantung dengan anak kan enggak niatnya untuk menikah sama ente. Hanya guyonan saja. Innamal amalu binniat kan? Ah, itu bisa bantah. Maaf Pak, kaidah dikecualikan. Begitu cara mainnya. Itu kaidah, beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih enggak ada yang namanya pengecualian. Enggak ada yang namanya apa? Pengecualian. Jelas ya? Itu kaidah. Contoh lagi kaidah yang dikecualikan. Apa namanya? Al-bayyinatu alal mudda'i. Al-bayyinatu alal mudda'i. Bukti bagi yang mendakwakan. Bagi yang mendakwakan itu butuh bukti. Berarti kan pada sebuah kasus, insyaallah kita akan bahas kaidah asal. Kaidah asal seorang muslim sama muslim yang lainnya gak punya hutang. Gak punya hutang. Terus ada bilang, mana? Lu antum punya hutang sama saya lu. Lah, semisal ini, antum mendakwahkan dia punya hutang sama ente. Kaidah usul fikihnya harus butuh bukti. Buktinya mana anak punya hutang sama ente? Jelas? Karena kaidahnya satu dengan yang lain, hukum asal gak punya hutang. Iya kan? Asal seorang muslim itu adalah adalah. Dia gak berbuat nyeleneh-nyeleneh kalau dia seorang muslim. Dia nuduh, ente menzinai anak saya. Contohnya. Hat buktinya mana anak menzinai anakmu? Karena kaidah asal seorang muslim itu adalah alal adalah. Alal adalah. Dituduh saya menzinai anakmu, mana buktinya? Mana buktinya? Maka al-mudda'i harus mendatangkan bukti. Jelas? Itu kan kaidah, begitu kan kaidahnya. Begitu pula antum, kalau kaidah asalnya sudah salafi. Sudah salafi. Antum sudah mengikrarkan usul-usul usalafiyah. Antum sudah yakini. Ada orang mengatakan anta bukan salafi. Antum gampang jawabannya. Mana kaidahnya? Al-mudda'i al-bayyinah. Anda mendakwakan saya enggak salafi, mana buktinya? Apa kesalahan saya? Apa usul yang saya langgar sehingga saya keluar dari daerah salafiyah? Itu Pak cara mainnya, cara kaidah. Main kaidahnya begitu. Mana kaidahnya? Anta mudda'i, anta yang mendakwakan anak enggak salafi, sedangkan anak sudah mengikrarkan usul salafiyah. Oh enggak bisa, kamu pokoknya enggak salah. Ah, itu berarti kan enggak ilmiah, Pak. Sudah enggak usah. Nanti kayaknya butuh dirukyah aja. Sudah begini. Nah iyalah. Gimana mana ilmiahnya? Mana ilmiahnya? Mana? Kan seseorang yang dituduh keluar dari kaidah asal, ya kan? Seseorang yang dituduh dari keluar dari kaidah asal, maka berdasarkan bukti. Paham ini kan? Kaidah ini ternyata keluar lagi. Apa keluar? Ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Seseorang titip barang. Titip barang. Anak titip barang sama inti. Apa? Berupa HP. Penitipan gratis. Lalu teman ini mengatakan, ya akhi afan, ternyata HP itu dicuri oleh orang. Ana sudah jaga dengan baik, ana sudah amankan dengan baik, dicuri oleh orang. Apakah boleh saya mengatakan mana buktinya itu hilang? Enggak benar, enggak ada. Enggak perlu ditanyakan. Kenapa? Ini pengecualian dari kaidah. Karena dia sudah berbuat baik sama ana dan saya titipkan juga sudah percaya sama dia, maka juga saya harus percaya sama dia di saat dia mengatakan hilang. Paham kan? Saya enggak boleh bertele-tele. Loh, antum buktinya mana? Antum simpan dengan baik. Gak perlu. Kalau dia sudah bilang, ana sudah simpan dengan baik, ana sudah letakkan di sini, ana gak perlu mana buktinya. Kaidah asal, dia harus meletakkan bukti kan? Ya enggak? Karena saya titipkan barang kepada dia, kaidah asal kan sama dia. Kemudian dia mengatakan gak ada dicuri oleh orang begini. Saya harus menanya, mana buktinya? Kan gitu kan? Mana buktinya antum HP itu hilang? Mana buktinya antum letakkan di sini? Enggak ana. Nah, itu kan secara kaidah harus mendatangkan bukti. Tapi ini anak-anak ingatkan, ini keluar dari kaidah. Nah, itu lah, Wan. Jadi kaidah itu banyak pengecualian. Makanya harus teliti. Enggak boleh sembarangan. Paham ya? Karena kaidah itu begitu. Beda dengan kaidah usul. Usul amale tol aja. Alatul tol, ya kan? Alatul tol, ya kan? Enggak ada pengecualian, aman aja dia. Itu lo bedanya. Paham? Paham enggak insyaallah? Ya, termasuk banyak contoh yang lain yang kita akan bisa pelajari di pembahasan seterusnya. Nah, Fa'lam maka ketahuilah. Hadakallahu, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Fa'lam maka ketahuilah. Hadakallahu, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Ini menunjukkan syekh itu amat perhatian kepada murid-muridnya. Didoakan semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Masya Allah ya. Masya Allah. Dan beliau mengatakan kata fa'lam, ketahuilah. Maka kata fa'lam menunjukkan apa yang akan disampaikan itu penting. Makanya beliau mendatangkan kata perintah. Ya, kata perintah. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tadi, beliau enggak ada kata-kata perintah. Ya kan? Enggak ada kata-kata fa'lam. Tapi dalam poin ini beliau mendatangkan kata fa'lam dan ini menunjukkan kata setelahnya dianggap penting oleh Syekh. Sampai Syekh menekankan dengan perintah ketahuilah. Kemudian yang kedua, didoakan semoga Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang saya katakan ini. Menunjukkan Masya Allah Syekh ya, benar-benar perhatian kepada muridnya. Dan itu hanya seorang guru. Guru kalau sekedar ngajar semua orang bisa, Pak. Semua orang bisa. Tapi yang namanya guru sebagai bapak, dia harus benar-benar memperhatikan muridnya, tidur apa enggak gitu kan ya. Paham apa enggak? Kalau sekedar ngajar aja semua orang bisa, selesai keluar aman. Tapi enggak begitu cara seorang guru. Guru itu pendidik, pengajar, pentarbiyah. Dia harus perhatikan murid-muridnya sebagaimana dia adalah anak-anaknya. Diperhatikan, diulang-ulang, mudeng apa enggak, ditanyai, paham apa enggak. Itu adalah guru, pengajar, pendidik. Kalau sekedar macam, mudeng terserah kamu, selesai sudah. Semua orang bisa kalau gitu kayaknya. Bisa. Ya kan? Bisa. Tapi kalau ditanyai, antum paham apa enggak, ditanyai sebagai tes, itu semua adalah gaya kasih sayangnya guru kepada muridnya. Jadi jangan dipahami, guru cerewet sekali sih. Nanya ini, paham apa enggak? Udah paham aja lah. Itu keliru, pemahaman murid yang kaku itu keliru itu. Enggak begitu cara mainnya. Naam. Fa'lam maka ketahuilah. Hadakallah. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda. Amin ya. Ditanyakan saya. Annal qaidata, bahwasanya qaidah itu laisa bisyartin, bukanlah satu syarat. Qaidah itu bukan satu syarat. Bukan satu syarat kauniha mutaridatan. Keberadaan kaidah itu harus paten seluruh perkara masuk dalam kaidah dan tidak ada pengecualian. Itu bukan satu syarat. Ana ulang lagi, perhatikan. Kata beliau, kaidah itu bukanlah syaratnya. Bisa dikatakan kaidah. Ingat-ingat, bukanlah syaratnya. Suatu kaidah itu dikatakan kaidah harus paten. Ismana paten? Ismana paten? Paten itu adalah kaidah yang konkret, yang tidak ada pengecualiannya. Itu namanya paten. Kaidah yang paten yang nggak bisa dirubah-rubah lagi, yang nggak bisa dikecualikan. Pokoknya gini-gini. Lah, babul kaidah fikih syaratnya nggak kayak gini. Paham maksudnya? Berarti kaidah fikih itu masih bisa dikecualikan, masih bisa dikecualikan, masih bisa dikondisikan, itu namanya kaidah. Jadi enggak, syaratnya bukan paten. Syaratnya bukan paten. Jelas? Paham ikhwannya? Sudah paham? Paham apa enggak ini? Paham antum? Paham? Enggak mudah ini? Khair insyaAllah. Antum paham awal. Coba-coba. Antum lihat apa? Perhatikan. Jangan ngelamun ya. Jangan ngelamun. Tadi dibedakan. Ada kaidah yang semua masail harus masuk di situ. Ya kan? Lah. Perkataan semua masalah harus masuk di situ. Enggak boleh ada yang luput. Enggak boleh ada yang luput. Itu namanya mutaridah paten. Paham? Itu namanya paten. Adapun kalau andai kata masih bisa dikeluarkan, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, dikeluarkan, maka itu tidak paten. Gampang gini. Anda punya santri 100. Anda punya undang-undang. Siapa yang rokok, keluar dari pondok. Kalau itu paten, siapapun yang rokok harus dikeluarkan. Enggak pandang bulu anaknya bupati, anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya apa? Jenderal, keluar. Paham? Itu namanya paten. Ternyata kaidah ini ada anak yang rokok, tapi kebetulan anaknya ustaz. Wah, iki anaknya ustaz sawangane jangan dikeluarkan, sawangane. Wis gak jadi dikeluarkan aja deh. Lah, iki namanya enggak paten. Berarti ada yang dikeluar, diperkecualikan. Nah, paham? Kaidah fikih, tidaklah syarat menjadi kaidah fikih itu harus paten, itu bukan syaratnya. Berarti kaidah fikih itu masuk di situ apa pengecualian. Mudeng apa ora? Alhamdulillah. Udah, pokoknya jangan ngantuk. Ya, insya Allah antum orang Jakarta, kota Indonesia kok, ibu kota Indonesia masa bodoh-bodoh? Enggak lah, orang desa pantas bodoh lah. Insya Allah pokoknya antum jangan ngantuk, berupaya paham insya Allah. Anak juga ngajarin, anak ulang-ulang kan? Anak ulang-ulang. Saya penting antum bisa paham, gitu loh. Nah, fakot taro lihat. Fa qad taro. Qad masuk pada fi'il mudhari. Bedakan kalau qad masuk pada fi'il madhi. Yang belajar nahu siapa? Hah? Antum belajar nahu. Qad masuk pada fi'il madhi apa artinya? Ta'ah? Ya, li takrib dan li tahqiq ya. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari ahyanan litakdir sama litaklil ya, terkadang bisa banyak, terkadang bisa sedikit kan ya. Ya, ya enggak bisa nahwu tuh. Belajar no. Nah, fakat taro maka terkadang Anda melihat, terkadangnya sedikit bukan banyak. Terkadangnya sedikit, dikit-dikit aja kok. Fakat taro maka terkadang Anda melihat ba'dal furu'i sebagian cabang kharija keluar dari kaidah. Seharusnya furu' ini masuk dalam kaidah tapi keluar. Kayak tadi kan nikah apa tadi? Talak terus rujuk. Ya kan? Tiga ini seharusnya masuk pada kaidah apa? Innamal a'malu biniat. Harus masuk di sini, harus masuk. Ternyata keluar. Ternyata keluar. Wa qad taraha. Terkadang juga Anda melihat ha sebagian furu'. Tahta ukhra darija. Masuk di bawah kaidah yang lain. Nah. Berarti kan sini. Seharusnya masuk dalam kaidah ini keluar. Udah selesai keluar. Ada lagi. Seharusnya masuk dalam kaidah ini. Malahan masuk dalam kaidah yang lain. Contoh lagi. Berarti kan ini. Antum harus main loh ya. Jangan ngantuk. Kalau bisa tulisin. Wah, pena, buku kan gue apa coba. Kan gue nulis. Antum kalau nonton nih saya sudah ganteng. Gak usah nonton nih. Kalau ada nonton nih saya gak usah. Antum datang untuk ngambil ilmu anak. Untuk ngambil penyampaian anak kan. Kalau antum datang lihat saya ngapain yang jauh-jauh lihat saya. Besok bawa pena ditulis. Jangan di kebiasaan nih daurong longok ini jangan. Ya, pas ibaratkan ini mau datang dapat duit banyak gitu loh. Coba kalau dapat duit banyak harus gini-gini atau tulis dapat apa aja. Ya kan? Coba kalau ada kata saya ngasih uang, ayo tulis apa yang kamu butuhkan. Nanti kasih duitnya. Yakin tulis 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya. Ya gak bawa pena rugi. Aduh gak dapat duit. Iya apa enggak? Iya no. Tapi kenapa ilmu gak begitu? Iya. Baik, berarti kan sekarang. Tadi kita punya kaidah tadi apa? Al-bayyinatu alal mudai. Bukti itu bagi yang mendakwakan. Jelas? Bukti itu bagi yang mendakwakan. Siapa yang mendakwakan, dia harus datangkan bukti. Jelas? Kita punya kaidah yang kedua. Ma'alal muksinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak ada denda bagi dia. Orang yang berbuat baik itu tidak ada denda bagi dia. Jelas? Perhatikan dua kaidah ini. Antum harus perhatikan. Kaidah yang pertama, bukti bagi yang mendakwakan. Jelas? Mudah nggak, ikhwan? Tolong dipahami. Nanti kalau antum paham ini, ikhwan, kitab yang lain itu mudah antum pahami. Yang penting pondasi awal itu paham. Tapi kalau antum daurah usul fikih atau kaidah gak mudeng, jangankan pelajaran kedua akan mudeng, gak akan mudeng seterusnya. Gak akan mudeng seterusnya. Yang jadi penting itu pertama itu paham dulu. Makanya Doro apa Pak Ketua itu, Pak Ketua Doro, tolong difahami. Jadi kalau kita bikin anu, tolong pertama itu santri yang itu paham dulu awal. Kalau udah paham ini awal, lanjutan kedua, ketiga, keempat akan mudah dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau awalnya enggak mudeng, mana bisa mudeng kedua ketiganya? Sama aja. Harus mudeng dulu. Harus mudeng awal dulu. Ya. Berarti kan di sini. Kaidah yang pertama tadi apa? Al-muddai al-bayyina. Orang yang mendakwahkan itu harus mendatangkan bukti. Jelas? Berarti semua bentuk apa saja dia mendakwahkan yang asalnya tidak ada, dia yang mendakwakan. Asalnya begini, dia yang mendakwakan menyelisih asal. Dia sudah datangkan bukti. Paham? Asal semua yang ada di dunia ini suci. Tembok suci, semuanya suci. Semua boleh dipakai dalam urusan duniawi ya. Kaidah asal. Ada mengatakan, oh gak boleh pakai kipas angin. Gak boleh pakai kipas angin. Atau bantah, mana buktinya? Mana buktinya? Paham kan? Mana buktinya? Itu namanya al-mudda'i harus baik. Baiknya. Jelas? Paham ya, Khwan? Semua yang ada di muka bumi ini suci, suci, boleh dipakai. Semuanya begitu, kaidah asal. Ada yang mengatakan, oh gak boleh dipakai. Mana buktinya itu mengatakan begitu? Mana dalilnya? Mana buktinya? Maksudnya, Khwan? Jelas ini? Kaidahnya? Baik. Kita punya kaidah yang kedua. Ma'alal muksinina misabil. Ini kasih jam berapa? Jam 7. Ya. Masih kuat, antum? Ma'alal muksinina. Saya enggak kuat, 6:30 aja. Ma'alal muksinina misabil. Orang yang berbuat baik, itu sudah enggak ada denda. Orang yang berbuat baik, itu sudah enggak ada denda. Enggak ada denda. Enggak usah dinekenekoi, enggak usah direpot-repoti, enggak usah dibikin susah. Ya sudah selesai perkaranya. Wong dia berbuat baik kok. Jelas? Nah, ana ambilkan contoh tadi, saya nitip barang kepada si A. Nitip sepeda motor contohnya. Tadi kan sepeda motor. Terus yang saya titipi bilang sepeda antum dicuri oleh orang. Paham kan? Seharusnya anak-anak mana buktinya kok bisa hilang? Ya toh? Seharusnya masuk dalam kaidah al-bayyina al-mudda'i al-bayyina. Tapi ternyata masalah saya ini enggak keluar dari kaidah tadi, masuk dalam kaidah ma'alal musinina min sabil. Paham? Harusnya masuk di sini, dikeluarkan dan justru masuk dalam kaidah yang lain. Masuk dalam kaidah yang lain. Wis, contoh lagi. Innamal amalu binniyat. Antum bayar hutang. Anak punya hutang sama si A. Nih duit. Anak enggak punya niat, pokoknya nih duit. Anak enggak punya niat untuk membayar hutang, tapi duit sampai ke dia. Dia pahami itu nyaur hutang. Anak enggak ada niatnya urutang. Apakah saya sudah lepas tanggung jawab apa namanya hutang saya? Hah? Kok bisa belum? Karena inna malam belum benar itu. Paham kaidahnya? Enggak Ustaz, inna malam aku. Wah, itu enggak niatnya urutang. Nah, gitu kan? Nah, enggak keluar sah niatnya. Sah nyaurutangnya walaupun enggak ada niat. Antum contoh lain, dan ini beli jima ada kesepakatan para ulama. Udah, bebas. Antum membersihkan najis. Anak enggak ada niatan untuk membersihkan najis. Ini ada baju apa baju saya kekencing apa dikencingi anak saya kotor. Anak enggak niat mencuci apa mencuci najis. Ya saya cuci gitu aja. Anak enggak ada niatan untuk mencuci najis. Pokoknya anak bersihkan, anak pengin sholat. Apakah saya di dalam membersihkan najis enggak ada niat untuk berniat membersihkan najis itu sah? Sah. Sah. Enggak ada masalah. Keluarkan kaidahnya. Keluar kaidah. Dan masih banyak contoh ya, Ikhwan. Pokoknya semakin kita belajar agama, belajar fikih, belajar apa, akan ketahuan, oh ini kaidah keluar, bikin caranya. Udah, lanjut. Karena keadaan kaidah semisal ini enggak paten. Terkadang masuk, terkadang keluar di bab yang lainnya. Maka bagi pelajar harus hati-hati dalam menentukan kaidah. Oh, joko sembarangan. Makanya kata beliau, fa'ahkim, maka kokohkanlah. Fa'ahkim, maka kokohkanlah. Al-abwaba bab-bab fikih. Wal usula wal fusula fasal fikih. Jadi aku baru pahami fa'ahkim. Syekh sudah tahu amat susahnya kaidah ini, amat susahnya mempraktekkan kaidah ini, belum ngasih wanti-wanti, masya Allah. Para penuntut ilmu, hati-hati. Itkonkan, kokohkan masalah-masalah fikhiyah, bab-bab fikhiyah, fasal-fasal fikhiyah, itqankan. Wa'adkin al-furu'a wal-fusula, itqankan cabang-cabangnya dan usul-usulnya. Jadi pahami usul, pahami dengan benar, cabangnya juga pahami dengan benar. Jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh. Pahami dulu dengan bagus kaidahnya, lalu cabang-cabang yang masuk di dalamnya dan keluar darinya dipahami dengan benar. Jangan ceroboh. Paham ya? Itu nasihat beliau. Sama aja dalam kaidah jar wa ta'dil. Ojo kok gampang sururi, gampang hisbi, gampang itu, gampang impul koyok makan apa? Makan kerupuk aja, itulah apa itu? Mendingan makan kerupuk enak. Enggak bisa menghukumi orang serampangan dan sembarangan. Itu ada kaidah yang harus diperhatikan. Dan praktek kaidah ini tidak sembarang orang bisa. Amat susahnya. Terkadang bisa salah, terkadang bisa meleset dari hal yang sewajarnya. Kita harus banyak ilmu tentang itu. Kita harus tahu mukhalafahnya. Apakah mukhalafah ini mukhalafah usul atau bukan usul. Kita harus paham juga. Apakah mukhalafah ini bisa mengeluarkan dari salafiyah atau bukan salafiyah. Masih banyak kaidah yang harus kita pelajari dengan mendetail. Aja belum bisa baca kitab. Belum bisa baca kitab gondol. Belum bisa. Mau belajar gimana? Hanya kuala ustaz. Insyaallah. Hukum apa ini gini ini? Enggak bisa, harus perhatikan itqan. Kalau bab fiqh masyaallah ya, agak mendingan ini bab orang. Kalau fiqh kan masih paten kan, dia enggak bisa gerak-gerak kan. Kalau hukumnya orang. Gerak susah sekali, antum megang orang gerak, dengan orang mati mudah mana? Nahwu itu lewan menghukumi nahwu mubtada khobar, mati apa hidup dia? Mati kan? Itu aja susah kan? Apalagi yang menghukumi orang yang masih hidup. Yang dia terkadang gerak, terkadang gak tahu lagi bagaimana gaya dia. Tentunya lebih susah. Makanya harus diperhatikan. Ojo sembrono. Ojo gampangan. Dalam menghukumi seseorang. Menghukumi kaidah fikih, pahami dulu kaidah fikih dengan baik. Kemudian apa cabangnya? Cabangnya dipahami dengan baik. Masuk kaidah ini atau dikeluarkan. Itu butuh itqan, butuh mutqin, butuh kokoh di dalamnya. Paham di dalamnya, gak asal-asalan. Terkadang ada sebagian teman yang baru belajar usul, minum usul, koyok-koyok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kuwabi salah, kuwabi dipraktikno, kuwabi semuanya Allah musta'an. Ikhwanana, enggak semisal itu. Nah. Kemudian selanjutnya. Wa anna dhi adillatul ijmal. Wa anna dhi adillatul ijmali ya'ti biha al-faqihu fi istidlali tudhammu ma'a adillatit tafsili batang tujul hukma ma'ad dalili wa fahmukal furu'a ma'a qawaidil fiqhi bila dhammid dalili mustaqil. Nah, perbedaan yang kedua. Ana harus terangkan dulu sebelum saya baca ini. Kalau udah ana terangkan insyaallah paham apa yang akan ana maksud. Ya cuman namanya pemula itu nerangkannya susah. Dan lebih susah ngajar pemula daripada ngajar yang gak pemula. Yakin ya kawan. Orang ngajarin nahu. Pemula itu susah pol. Harus gini, harus gini. Makanya jeripaya orang yang ngajar pemula itu luar biasa. Ya benar. Kita udah mempraktikkan berapa tahun ngajarin ini kan. adillah itu terbagi dua, Pak. Ingat-ingat. Ada adillah ijmaliyah. Ada adillah tafsiliyah. Adillah ijmaliyah itu adalah kaidah umum. Itu adillah ijmaliyah. Adillah tafsiliyah itu adalah adillah dari Quran, sunnah. Bisa dipahami ini? Adillah ijmaliyah. Apa itu ijmaliyah? Kaidah umum. Kemudian apa adillah tafsiliyah? Al-Quran dan sunnah. Kalau tuh paham ini, paham kedua. Kaidah usul fikih itu sebuah kaidah di dalam menetapkan hukum butuh dalil tafsiliyah. Ingat tadi usul fikih itu kaidah umum. Di dalam menerapkan hukumnya, butuh adillah tafsiliyah. Lah gak mudeng? Lah gak mudeng? Mudeng beras? Mudeng itu? Mudeng apa lah? Gak mudeng? Allah mustahil. Khair insyaallah. Gimana cara nerangkan ya? Gini. Kaidah yang kita pelajari ini, atau kaidah usul ya, usul fikih itu kan sebuah kaidah. Di dalam menjalankan kaidah usul fikih itu enggak akan bisa jalan kecuali harus ada Quran dan sunnahnya. Berbeda dengan kaidah fikih. Kalau kaidah fikih dalam menjalankan hukum langsung, red, langsung. Enggak butuh dalil Quran wa sunnah, enggak butuh. Langsung jalan. Contoh, kita punya kaidah usul fikih, asal perintah berfaedah apa? Wajib. Jadi, asal perintah berfaedah wajib. Kita pingin sholat. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Antum bisa mengatakan sholat itu hukumnya wajib? Gak bisa. No. Langsung dengan kaidah. Gak bisa. Antum harus tari Qur'annya dulu, sunnahnya dulu. Ada enggak dalil dari Quran yang berfaedah perintah memerintah sholat? Oh ada. Apa judulnya? Dalil ini. Akimu as-sholat. Lah. Kalau aku sudah ada Qurannya akimu sholat, ya kan? Aku bisa menjalankan usul fikih tadi. Kalau antum ingin menjalankan usul fikih, ora ono dalil Quran wasur, ya ora iso. Ora jalan mestinya. Mobil pak, mobil iso mlaku ketika ada bensinnya. Paham gak? Usul fikih bisa jalan itu ada apabila ada bensinnya, teko Quran, teko sunnah. Udah jalan? Udah ngapa lagi? Yes. Beda dengan kaidah fikih. Kaidah fikih tanpa bensin mobil bisa jalan dewe. Kepake apa? Sembuh pokoknya bisa jalan diri. Itu kaidah fikih. Jadi kaidah fikih lebih gampang. Apa lebih mudah? Gampang bagi yang gampang. Yang susah. Wis, paham ini Pak ya? Jadi Anda simpulkan lagi. Perbedaan yang kedua. Antara kaidah fikih dan usul fikih. Kaidah usul. Kalau usul fikih di dalam menjalankan kaidah usul fikih butuh apa? Butuh dalil. Quran dan sunnah akan jalan dia. Berbeda dengan kaidah fikih. Berbeda dengan kaidah fikih. Jelas? Is. Yes. Alhamdulillah. Wa anna dan bahwasanya di kaidah usul, di itu kaidah usul, di itu kaidah usul. Wa anna dan bahwasanya di kaidah usul itu adillatul ijmal, adillah ijmaliyah. So, kaidah usul itu adillah ijmaliyah, adillah kaidah-kaidah yang umum. So, jadi kan setelah terangkan kan mudah memahaminya. Wa anna dan bahwasanya di itu apa? Kaidah usul itu adillatul ijmal, dalil ijmaliyah, ay kaidah-kaidah umum. Ya'ti biha, mendatangkan biha dengan kaidah-kaidah umum tadi. Sopo semendatangkan al-faqih, wong faqih, pinter faqih. Mendatangkan fistidlal, di dalam mendatangkan fistidlal, dalam membuat dalil. Seorang faqih, naam, seorang ahlu fiqh, ya'ti biha, mendatangkan kaidah-kaidah tadi, didatangkan untuk apa? Fistidlal, mengambil dalil. Itu tudhammu, harus digabung. Harus digabung. Digabung dengan apa? Ma'a adillati tafsili, bersama adillah tafsili. Apa dulu ya? Quran dan Sunnah. Kena tahu? Jelas? Ini? Mudeng pura. Yang punya kitab mudeng? Masalah. Fatang tujuh, maka akan menghasilkan. Kalau sudah ada kaidah-kaidah umum, ada adillah tafsiliyah, akan menghasilkan apa? Al-hukmah, hukum ma'ad dalili, bersama dengan dalil. Akan menghasilkan hukum wajib, hukum haram dengan dalil. Wa fahmuka, dan Anda memahami al-furu'a, cabang-cabang, ma'a qawaidil fiqhi, bersama kaidah-kaidah fiqh. Anda memahami furu', antum masukkan dalam kaidah-kaidah fiqh itu bila dhammi dalili, tanpa harus digabung dalil. Mustaqil, yang berdiri sendiri tanpa digabung dengan dalil, berdiri sendiri langsung jalan. Langsung jalan tanpa harus digabung dengan adillah tafsir tafsiliyah. Mudeng apa lagi ya? Alhamdulillah kalau mudeng kita cukupkan di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang kapan nanti? Asar kah? Oh yes. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.